apa yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang ku dapatkan ternyata bukan ternyata bukan khayalan. karena perpisahan.